Anda tidak apa-apa, terus jadiwan diketahui. Di antara seluruh pasukan-pasukan khusus di dunia. Anda tahu kalau di Amerika Green Beret. Itu pasukan khusus yang dahsyat kemampuannya. Ada SAS di Inggris. Terus di Mossad di Israel. Saya ingin katakan sama Anda, dari seluruh pasukan khusus di dunia, Indonesia nomor 3 terbaik di dunia. Jadi Amerika kalah sama pasukan, sama Kopassus kita. Amerika, pasukan khususnya Amerika kalah sama Kopassus. Yang bisa menandingi cuman Israel sama Jerman. Cina kalah, Inggris kalah, semua kalah sama Amerika. Padahal fasilitasnya sangat rendah, sangat minimal. Apalagi Indonesia tentaranya bagus, apalagi fasilitasnya memadai, maka tidak ada yang bisa menandingi tentara Indonesia. Itu pun tidak ditakuti oleh dunia. Kalau mereka tidak menyerang secara militer ke Indonesia, yang ditakuti bukan tentara, bukan polisi, yang ditakuti itu Anda. Repot, musuh Anda itu repot. Apalagi yang belum punya kerjaan. Belum punya kerjaan, didatangi musuh. Enak toh? Loh, kini gak punya kerjaan yang dikasih. Ayo udah. Dan tidak ada orang yang senekat orang Indonesia, benar gak? Kata nekat gak ada bahasa Inggrisnya, gak ada bahasa Arabnya. Hanya bahasa Indonesia ada nekat. Berani naik kereta api di atapnya 200 orang. Kereta listrik lagi. Sebelum dilarang dulu. Betul gak Pak? Belum lagi bonek, 1000 orang dari Surabaya ke Jakarta tidak sanggup sepeser pun. Berani naik kereta, berani hidup di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan, berani pulang. Hanya orang Indonesia berani seperti itu. Itu pun di atas kereta api enggak berpegangan dengan tegang. Enggak, mereka gini. Di atas kereta itu orang Indonesia. Jangan lawan rakyat Indonesia. Itu pengumuman di seluruh langit, bumi, dan jagat raya. Jangan sekali-sekali berani melawan rakyat Indonesia. Ekonominya hancur lebur secara kenegaraan. Tapi lihatlah mana ada hidup melebihi enaknya hidup di Pulau Jawa, di seluruh pulau-pulau Indonesia. Di sini enak sekali, Mas. Tadi saya bilang, di rumah yang kita transit tadi, saya bilang, Gubernur Mesir rumahnya seperempat dari rumah Anda. Di sini rumah di kecamatan-kecamatan bagus-bagus. Enggak tahu kerjaannya apa kok kaya-kaya di sini. Saya sama Kiai Kanjeng pentas di 6 provinsi Mesir. Itu rumah gubernur tuh kordennya aja memalukan. Kordennya aja kita dikasih enggak mau. Begitu miskinnya mereka. Sementara di Indonesia kemudahan hidup luar biasa. Gaji sedikit tapi barang murah di sini. Kalau murah itu dalam arti dibanding di luar negeri. Kalau di Amerika $1 gak dapat apa-apa. Untuk hamburger satu itu butuh $6. Minimum $4.50. Di sini $1 berapa? 10 ribu. Berapa? Bisa makan kenyang gak 10 ribu? Dua kali makan tambah kopi, teh, kerupuk. Apalagi kerupuk 15 ngaku cuma 2. Jadi di sini hidup itu sangat enak. Justru karena rakyatnya hebat. Udah mau beli apa? Jam berapa? Keluar rumah jam berapa? Mau beli apa? Ada enggak? Ada aja tuh warung-warung tadi mana itu nyelempit-nyelempit itu. Ada. Mau minum apa? Mau makan apa? Ada. Jam berapa saja? Itu Indonesia. Mau beli kartu? SIM card. Kamu pergi ke Inggris, kamu pergi ke Belanda, kamu pergi ke Turki. Untuk dapat satu kartu ini tanya sama Kiai Kanjeng, kita ke Maroko. Ngurus satu SIM card 3 jam gak selesai. Di sini kayak beli kacang toh. Dijiset, terus didaftarkan dengan nama pura-pura. Iya toh? Alamat palsu. Lu semua orang. Semua orang. Gitu loh. Jadi Indonesia ini Mas, memang hancur negaranya, memang hancur, kurang ajar pemerintahnya, tapi rakyatnya jagoan dan paling suci. Ketawa terus, belum lagi mentalnya hebat, semiskin apapun dia tetap tegar. Betul enggak? Makin miskin makin gini jalannya. Untuk menyembunyikan dia enggak punya duit. Betul enggak? Orang Indonesia kok. Orang Indonesia itu sedih kayak apapun cengenges-cengenges. Makin banyak utang, lu gimana enggak punya kerjaan berani kawin di sini. Terus istrinya apa hamil. Malah kredit motor. Betul enggak? Betul enggak? Berani kok di sini. Ah nanti 3 bulan enggak bisa bayar, paling disita. Indonesia jangan dilawan. Indonesia Allah insya Allah dengan pengetahuan saya melihat rakyat Indonesia, aku keliling tiap malam ganti kota bertemu dengan pahlawan-pahlawan seperti Anda, dan aku yakin suatu hari Indonesia akan memancar menjadi mercusuar dunia. Kamu lihat film-film di televisi, kartun-kartun Upin Ipin, kamu pikir milik Malaysia itu bikinan kita cuman karena pemerintah kita enggak benar akhirnya dijual di Malaysia. Film-film Jepang itu yang bikin kita. Musik-musik film Jepang yang bikin orang tuli di Jakarta. Piala dunia yang bikin orang mana? Orang Jawa Barat. Bola dunia untuk sepak bola. Orang mana yang bikin? Orang Jawa Barat. Semua yang bikin kita. Cuman kita ini rendah hati. Semua orang gak tahu. Dan yang paling rendah hati dari semua itu kan Yogyakarta. Yogyakarta itu pernah juara PSSI di tahun 1938. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kamu gak usah mentang-mentang. Untuk apa kamu mengungguli orang lain gak baik. Kamu harus merendah. Sejak itu Jogja gak pernah juara lagi. Demi kebudayaan dan rasa rendah hati. Jadi kita itu latihannya di Jogja, kipernya itu bukan bagaimana menangkap bola, tapi memperhatikan karakter lawan. Wah, itu penyerangnya setengah mati ngiring bola dari sana, oper-operan. Itu kan ditonton bapak ibunya, teman-temannya, latihannya berbulan-bulan itu untuk bisa masukkan bola. Masa kita gagalkan? Kasihan. Monggo masuk, masuk, masuk. Silakan. Nah, gitu mas. Gitu mas. Itu sepak bola jadi kebudayaan di sini, gitu loh. Kita juga gitu, kalau nyerang, Jogja itu kalau nyerang mas, sampai depan gawang tinggal dulu masuk, itu di sini muncul kearifan. Nggak tega, ini bisa shock ini kipernya ini. Bisa stres ini. Siapa tahu bapaknya sudah tua, stroke ini nanti kalau sampai kemasukan. Akhirnya mau dimasukkan nggak jadi mangke mawon terus balik, gitu mas. Itu Yogyakarta. Jadi mas, tidak ada manusia dengan kekayaan psikologi dan kebudayaan melebihi bangsa Indonesia. Kita bangsa yang tangguh. Negara kayak apapun, 2014 kayak apapun, rakyatnya tetap tangguh seperti Anda sekarang ini. Memang alhamdulillah kalau 2014 bisa kita rubah benar-benar pemerintahannya. Tapi Anda tidak mungkin mendapatkan pemimpin sejati dari parpol. Sementara yang selain parpol tidak boleh mengajukan calon presiden. Saya punya sistem, tapi saya tidak akan ngomong, mereka tidak butuh saya. Saya punya sistem untuk masa depan Indonesia, bagaimana pemilunya, bagaimana politiknya, bagaimana konstitusinya. Saya bisa ceritakan kepada Anda kesalahan dasar Republik Indonesia, saya bisa ceritakan tapi tidak baik di sini, kapan-kapan aja. Artinya saya tahu insya Allah mempelajari semuanya. Saya temannya KPK, saya temannya Anas, saya temannya yang terdakwa, saya juga temannya yang mendakwa. Saya temannya semua orang. Saya bisa masuk penjara mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Saya boleh masuk kantor mana, kapan saja, di mana saja. Tanpa ada halangan, karena apa? Karena mereka senang kalau ada saya. Itu aja. Jadi saya boleh masuk kemana-mana. Saya kalau mau masuk Cikias tidak boleh ada persyaratan. Tidak boleh diperiksa, tidak mau saya. Kalau saya dibutuhkan suatu hari saya pernah mengantarkan rombongan ke Cikias, saya bilang, saya datang tapi jangan ada pemeriksaan dan harus percaya sama saya, dan menteri-menteri boleh datang kecuali Andi Malarangeng. Andi Malarangeng tidak boleh datang. Kalau dia saya lihat ada wajahnya, saya akan balik, tidak akan masuk ke pintu Cikias. Benar mas, begitu saya masuk tidak ada pemeriksaan, terus mereka bilang, ini beres-beres sudah sama Cak Nun, tidak ada masalah, beres, aman, gitu mereka keamanannya. Jadi saya masuk moto boleh, teman-teman moto boleh, video boleh, tidak ada masalah. Dan kemudian kita rapat, SBY mengatakan, saya mohon Cak Nun memimpin rapat karena saya tidak menguasai masalah, gitu. Ya kalau gitu saya aja presidennya Pak, saya bilang gitu. Ya tapi akhirnya saya pimpin rapat dan yang seharusnya berjam-jam saya ringkes 40 menit selesai semua masalah. Saya tidak akan ceritakan masalah apa. Dulu saya masih bantuin awal-awal. 2004 sampai 2008 saya masih bantuin dikit-dikit, sekarang saya tidak bantuin lagi. Karena sudah keterlaluan, jauh melebihi Soeharto jahatnya sekarang ini. Ya, tapi tidak usah dinikmati kejahatan orang. Ya. Juga tidak usah nangis. Ya, oke, jadi Mas gitu ya Mas. 2014 saya ingin peringatkan satu hal. Pertama, pastikan kemandirianmu. Rizki siapa yang punya? Allah. Sudah tahu? Anda kerja terus. Nanti kalau upamanya kesibukan kita di Indonesia 2014 bukan pemilu, tapi bencana alam, tolong siap. Kalau upamanya ada 9 gunung akan meletus di Pulau Jawa, dan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Flores akan berderet-deret upamanya sampai 16 sampai 21 gunung, jangan kaget. Di sini kan jauh dari gunung. Tenang sampean, cuman deket dari pantai masalahnya. Duk, wiritan soal air. Nanti kita saya kasih wiritan soal air supaya air taat sama Anda semua. Gitu loh. Sekarang sudah ada, saya tadi sudah nyatat berapa bencananya tadi. Sampai Januari 3 minggu ini sudah ada 110 titik banjir. Puting Beliung berapa ya? Ada yang ngerti enggak tadi? Sudah saya catat itu. Pokoknya Januari ini tok itu sekitar 130 lebih, Mas. 3 minggu. Seminggu yang lalu baru 91 titik bencana. Sekarang sudah 130 lebih. Itu yang Puting Beliung, yang longsor, yang banjir, yang Gunung Marah dan seterusnya. Dan ini baru warming up. Ini baru pemanasan. Saya tidak akan ceritakan juga teknisnya secara vulkanologis. Dan tolong wartawan tidak usah ngomong ini di medianya. Saya ingin ngomong sama Anda sebagai saudara saya. Tolong seluruh panglima, jadi dapur utama gunung dari Aceh sampai Flores itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dia punya anomali. Gunung itu supaya kalau meletus enggak keras-keras itu ditusukin Mas, dilobangin. Maka distribusi magmanya akan terbagi. Tapi kalau Merapi tidak bisa ditembus. Jadi kalau Merapi sampai meletus beneran itu enggak bisa diatasi. Gunung Semeru yang besar bisa kita tembus. Jadi angin, magma, desakan-desakan energi bisa terbagi-bagi ke banyak tempat dan tidak besar-besar akibatnya. Nah Merapi ini dapurnya gede banget. Di bawah sekitar 15 km dari atas. Kalau Krakatau, di sebelah mana Krakatau? Krakatau itu tingginya 12 km berarti magmanya sekitar 13 sampai 14. Nah, dapur Merapi ini paling bawah, di atasnya ada saluran dapur. Yang kesana Aceh, kesana Flores. Dan itu semua gunung-gunung ada di bawah kepemimpinan Gunung Merapi. Dan sekarang, mohon maaf, siapa orang nomor satu vulkanologi di Indonesia? Siapa? Yang dulu waktu Merapi yang sering ngomong di televisi. Ya udah, pokoknya siapapun. Nah itu mereka sekarang dalam waktu ini pergi ke Jogja. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah tidak bisa membaca alam, kamu harus kembali kepada mitos-mitos tentang alam. Harus kembali kepada orang-orang tua yang punya pengalaman tentang alam. Harus kembali ke mitologi dan mereka tidak bisa menemukan para mitolog kecuali di Jogja. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit pengetahuan ini akan meletus benar apa tidak. Tapi sekarang gejalanya sudah seperti itu. Sehingga sudah kita pikirkan cara mengurangi atau memperkecil kurban bagaimana. Jadi gunanya acara kita ini adalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Anda mendapat syafaat Rasulullah, kalau Anda mendapat cintanya Allah, maka Anda akan terlindung. Itulah gunanya kita ketemu seperti ini. Maka saya mohon setiap bulan ada acara seperti ini, semua potensi-potensi kita naikkan panggung, yang selawatan, yang nyanyi, yang apapun tidak ada masalah, tapi ini menjadi milik kita bersama. Kalau perlu beliau ngajak rapat beberapa potensi, siapa yang berminat untuk ikut menjadi pelaku utama di acara ini, tolong kumpul di rumah tanggal sekian, kita makan bersama sambil merunding apa isinya. Supaya tidak tergantung oleh yang bapak-bapak, tapi bersama-sama milik Anda. Itulah yang saya lakukan di seluruh Indonesia. Saya cuma tuturi Handayani. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi 2014 ini, saya khawatir setelah April itu. Saya khawatir. Ya tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting gini aja, di tempat Anda ini harus punya tabung, harus punya perlindungan lokal di antara Anda. Apapun yang terjadi di Indonesia, Anda tidak bentrok satu. Gitu kan? Tidak bertengkar satu sama lain. Gitu loh, itu kita jamin. Apa itu karena politik parpol, apa itu karena pil caleg, pilpres, karena bid'ah, karena syirik. Pokoknya kita jamin ada yang bertengkar. Nah teman-teman sekalian, saya tidak bisa menjawab banyak hal. Saya hanya bisa ikut mengawal, menemani Anda semua, membaca semua yang akan terjadi. Siapa tahu Allah ngasih tahu juga. Tapi kalau Allah tidak, kan Allah kan mengetahui semua rahasia yang kita tidak tahu sebenarnya Mas. Kita hanya bisa minta bocoran dikit-dikit gitu dong. Gitu loh Mas. Meskipun selama ini saya, mohon maaf ya, misalnya Gunung Merapi meletus itu, tanya sama teman-teman. Jadi misalnya, ini boleh ya saya cerita gini ya. Waktu Merapi meletus itu kan saya sudah tidak tahan ngelihat korbannya. Anda yang wartawan saya kasih tahu ada 193 titik penampungan. Yang didatangi wartawan cuma 2. Yang dapat bantuan cuma 2 tempat. Karena apa? Karena dekat sama airport. Sementara yang di Muntilan, di Klaten, di Boyolali, di mana tidak ada yang datengin. Dan saya keliling, sehingga akhirnya saya putuskan saya tidak tega lagi melihat masyarakat sudah hancur lebur karena luapan Merapi, karena pasir, karena panas, karena segala macam. Akhirnya saya naik Gunung Merapi. Saya naik 2 km di bawah puncak, dalam keadaan masih erupsi dan wedhus gembelnya masih terus meluap. Saya kejar-kejaran sama wedhus gembel pakai trail. Jadi kalau saya terlambat 20 menit saya mati. Turun lagi, terlambat 2 menit saya mati lagi. Yang penting saya sudah ke atas menegaskan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya menentukan meletus atau tidak meletus. Saya tegaskan ke atas. Harap tahu Mbah Marijan itu meninggalnya di bawah puncak 12 km. Saya naik 10 km dari Mbah Marijan, masih naik 10 km lagi. Jam 2 malam saya di sana. Saya nekat. Istri saya tidak tahu. Istri saya tanya di mana, lagi minum-minum nih, ngopi-ngopi gitu. Padahal saya di atas Merapi. Gitu. Nah, pulang dari sana saya mendapat keyakinan sudah tidak akan meletus lagi. Sehingga waktu subuh saya umumkan di tempat mocopat syafaat itu, saudara-saudara, tidak ada lagi letusan Merapi, sudah ada MOU, saya bilang gitu. Sudah ada kesepakatan. Kalau saya salah, bayangin itu. Alhamdulillah Allah melindungi. Jadi bukan karena Merapi gak mau meletus, cuman Allah gak tega sama saya. Ainun sudah terlanjur ngomong gitu ya, sudah kalau gitu gak usah meletus lagi. Gitu, akhirnya gitu loh Mas. Loh, ini mungkin gak seperti ini? Jadi sampean suatu hari gak tega sama istri. Istri kok rajin banget, mengabdi banget. Ya Allah, gak tega. Kadang-kadang naik becak, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Mau loh istriku. Saking gak teganya suatu hari sang suami ngomong, Dek, insya Allah Dek, kalau ada rezeki paling lama setahun lagi saya belikan mobil meskipun jelek. Padahal gak punya duit. Tapi karena saking terharunya ngomong gitu. Setahun kemudian gak punya duit. Terlanjur janji sama istri. Nah, ngomonglah sama Allah, ya Allah saya ini terlanjur ngomong sama istri saya, ya Allah. Oh, dia setia banget ya. Saya gak tahan, saya janji belikan mobil. Tapi sekarang saya gak punya duit, ya Allah. Apa engkau tega, ya Allah, melihat aku malu kepada istriku. Lindungi aku dong, ya Allah. Jangan jaga martabatku, ya Allah, di depan istriku. Aku terlanjur janji nih. Itu. Doanya gitu, Mas. Ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan istriku. Dia sangat setia dan aku sangat mencintai dia. Kalau enggak jadi aku beliin mobil, nanti hancur cinta kami berdua ini. Ya Allah. Nah, ngomong gitu sama Allah, insya Allah dapat rezeki beli mobil. Gitu caranya sama Allah. Sama Allah itu jangan kayak sama presiden takut-takut gitu. Allah itu terbuka. Kadang-kadang ngomong kurang ajar dikit gitu. Ya bukan saya ini, jangan terus MH mengajarkan kurang ajar kepada Tuhan, ya jangan gitu. Maksud saya itu enggak gitu. Maksud saya itu sama Allah itu, saya nanti kasih contoh-contoh lah. Banyak sekali contoh-contoh. Sama Allah itu yang manja. Kalau orang Madura, ini sudah saya ceritakan 1000 kali lah. Anda pasti sudah dengar, tapi sebagian yang belum dengar, tolong enggak usah tanya kepada yang sudah dengar. Orang Madura cari ikan, pakai perahu di laut, sampai maghrib enggak dapat ikan. Terus marah dia sama Allah. Gini dia, ya Allah, katanya Rahman Rahim sampean itu. Mana Rahman Rahimnya itu loh, mana? Masuk sampai maghrib gini saya enggak dapat ikan satu pun, di mana? Katanya Rahman Rahim, lah saya kalau sholat jadi ragu-ragu ini saya gitu kan. Gitu, itu orang Madura. Ya kasihlah 5 ekor saja ya Allah, karena aku harus pulang bawa ikan. Untuk aku satu, istriku satu, anakku 3, 5 aja. Masa Rahman Rahim ngasih 5 enggak mau, gitu kan. Lah Tuhan maha besar, maha penuh kasih sayang, ada ikan meloncat 5 masuk ke perahunya. Dapat 5. Gini lagi, masa 5 beneran? Ya 10 lah. 15 udah masuk. Masa 5 beneran ya kok saklek amat yang itu kan. Nah, ini untuk memberi contoh keakraban sama Allah. Meskipun jangan kurang ajar tapi keakraban gitu loh. Kan ini qarib kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku, katakan kepadanya bahwa aku dekat dengannya. Dekat itu bahasa Indonesianya apa? Akrab, dari kata qarib. Qarib itu kalau lebih dekat, akrab. Jadi Anda yang akrab ilallah, yang akrab sama Allah. Meskipun ya kalau orang Madura ini agak-agak kurang ajar juga. Sudah dikasih 5, masa 5 kok saklek amat gitu kan. Tapi karena Allah Maha Sayang dikasih mas. Ikan bertaburan naik ke perahunya sampai penuh. Sampai dia malu-malu, dia seret ke pantai. Begitu sampai di pantai ada asap membubung. Loh kok di desa saya itu? Begitu dia bertanya-tanya, rumah siapa yang terbakar? Ada orang berlarian, cak rumah sampean yang terbakar itu. Rupanya rumahnya terbakar. Menurut dia ini gara-gara dia kurang ajar sama Allah tadi. Sudah dikasih 5 masih minta lebih. Maka dia bilang gini sama Allah, ya Allah, tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Itu ini dagelan ya, ini anekdot, bukan beneran. Ini sekedar untuk memberi contoh bahwa Anda harus akrab sama Allah. Kalau Anda tidak akrab sama Allah, terus akrab sama siapa? Siapa yang bisa menolong Anda melebihi Allah, kan begitu? Jadi kalau dari pengajian ini Anda mendekat lebih akrab lagi kepada Allah, sudah luar biasa. Itu loh teman sekalian. Ini saya terlalu panjang ngomong. Muatan-muatannya sudah lumayan ya malam ini ya. Bid'ah sudah, syirik sudah. Syirik kok dikit-dikit. Anda percaya sama saya muslim? Dari apanya Anda lihat saya muslim? Dari baca ayat. Nah, kalau soal baca ayat aja bule-bule banyak pintar soal baca ayat. Banyak orang komunis, orang Kristen pintar bahasa Arab dan bisa baca Quran. Apakah bisa salak ini kita sebut enak hanya dengan melihat salaknya? Tidak bisa kan? Harus kita rasakan. Jadi apakah bisa seorang disebut muslim atau orang baik atau orang soleh hanya dari serbannya? Hanya dari pakaiannya, tidak bisa kan? Jadi makanya di awal tadi saya katakan, Anda jangan percayanya sama saya, percayanya sama Allah. Dari saya Anda kritis. Kalau baik Anda pakai, kalau jelek ya Anda buang gitu loh. Sayanya jangan jadi pedoman. Anda kepada Allah jangan dihalangi oleh siapapun kecuali dikawal oleh Rasulullah SAW. Antara Anda sama Allah jangan ada MUI. jangan ada NU, jangan ada Muhammadiyah, jangan ada pemerintah, jangan ada siapapun. Anda sama Allah harus otentik terus-menerus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa enggak saya sebut Anda musyrik? Bisa enggak? Kok Anda muslim aja enggak bisa kok? Gimana letaknya muslim, di pakaiannya apa di hatinya? Gimana letak kafir, di pakaiannya apa di hatinya? Gimana letak musyrik, di hatinya apa di bajunya? Semua ada di dalam rahasia hati masing-masing manusia. Jadi kita tidak bisa mengkafirkan orang hanya karena pedoman yang kelihatan. Tidak bisa. Dan kalaupun bisa, Anda tidak punya hak mengkafirkan orang. Karena Allah saja punya pedoman yang sangat demokratis. Allah berfirman, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa mau percaya, percayalah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Kata Allah begitu. Lah kok Anda kok melebihi Allah? Emang Anda jubirnya Allah? Ponaannya? Misan? Nak sana? Manajernya Allah atau gimana? Allah aja enggak apa-apa kok. Allah kalau mau kafir, kafir aja. Kata Allah. Kalau muslim, muslimah. Loh kok kita kok melebihi Allah? Kan gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau dikafirkan orang, bilang Alhamdulillah. Dimusyrikan Allah, bilang Alhamdulillah. Terus kalau doamu tidak sampai ke Allah, kan gitu kan. Doa yang sampai ke Allah itu cuman amal soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh. Kan begitu kan? Selebihnya tidak. Jadi kalau saya mendoakan Anda, tidak sampai toh? Kata Ustadz. Ada Ustadz bilang gitu. Jadi Ustadz mengatakan, untuk apa kamu sholawatan, doa-doa, enggak akan sampai ke Allah. Kan sudah jelas siapa yang sampai. Saya tanya, siapa yang doanya pernah sampai ke Allah? Ada satu contoh. Emang pernah ada yang doanya sampai ke Allah? Emang ada yang tahu kalau sampai apa enggak sampai? Emang sampai ke Jakarta? Kan enggak tahu, Mas. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, enggak usah selawatan, enggak akan sampai ke Allah. Enggak usah doa-doa wirid-wirid kayak begitu, enggak akan sampai ke Allah. Anda langsung berdiri, Pak Ustadz, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mohon kepada Allah agar Pak Ustadz kaginya kelindes truk satu. Loh kok kamu doa begitu? Tenang aja Ustadz, enggak akan sampai ke Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Daun-daun, gunung, angin, laut, ombak, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka lagu apapun asalkan tidak melanggar syariat, semua lagu itu baik dan mudah-mudahan diterima Allah asal niatnya untuk mencintai Allah. Untuk mendekatkan semua yang mendengarnya kepada Allah. Boleh rock kecuali yang dilarang. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi kan gak ada. Jawabnya gini, mana larangannya kan gak ada. Karena di situ bukan urusan perintah tapi urusan larangan. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ibadah mahdhah main bola silahkan. Meskipun tidak ada Nabi yang main bola. Pakai kacamata, silahkan. Meskipun tidak ada Nabi yang pakai kacamata. Mau tweet book. Apa mana? BBM, apalagi? Remi, main remi. Reminya Instagram, monggo. Remi tidak apa-apa yang tidak boleh judinya, kan begitu. Internet tidak apa-apa yang tidak boleh pornografinya dan fitnah-fitnahnya. Internetnya enggak apa-apa, kan bagus untuk silaturahmi. Yang salah, yang haram adalah kalau kamu melanggar prinsip-prinsip syariat, yaitu memfitnah. Yang tabak dumbak dong, ngerasanin yang enggak-enggak. Pornografi, kan gitu. Selebihnya bebas, enggak ada masalah. Jadi mau sholawatan, silakan. Bahkan sholawatan bukan hanya enggak ada larangannya, bahkan ada anjurannya. Apa? Innallaha. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ada hal-hal yang menyangkut ini sudah kami omongkan tadi. Tapi malam ini belum dulu, kita tidak usah kita perdalam dulu, tapi sudah saya, apa namanya, sudah saya paparkan kunci-kuncinya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Anak muda seusia-usia Anda itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu memiliki kemurnian aspirasi seperti itu. Dan itu membuat saya tidak putus asa dengan Indonesia. Memang ruwet, memang tidak gampang menggambar, melihat sejarah dengan komplikasi dan labirin masalah yang luar biasa. Ini agak, jawabnya agak sedikit berbahasa Indonesia, agak tertib ya. Tapi saya sangat yakin dengan yang akan terjadi. Memang kita harus sabar kepada amhilhum ruwaida. Sampean ngerti ayat itu ya. Innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya. Siap membohongi seterusnya. Tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa'akidu kaida. Aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini melampiaskan sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu itu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Nah, tepuk tangan untuk Mas Doni. Yuk. Sama beliau-beliau ini, pengajian Dharma Bangsa ini mengutamakan, ini boleh didatangi orang yang agak belum oke atau hanya boleh didatangi orang yang sudah alim-alim. Siapa yang jawab? Siapa? Monggo, monggo. Fadal. Gimana? Oh, gini, ini saya itu berpendapat gini, Ustaz. Kalau bisa pengajian itu semua orang berani datang. Gak hanya orang yang sudah santri-santri, sudah rajin-rajin sholatnya. Semua orang berani datang. Itu lebih bagus atau pengajian yang lebih bagus itu yang didatangi orang yang sudah baik-baik? Tidak, yang pertama. Yang pertama. Ya. Ilan Nur. Jadi kalau sudah orang yang sudah nur, ngapain lagi pengajian? Kan gitu. Justru pengajian yang bagus adalah kalau yang datang ada yang pakai... pokoknya yang macam-macam semua orang lah, semua orang. Sejelek apapun, kita persilakan datang. Gitu kan? Harap tahu Rasulullah dulu ketika mulai berdakwah, ada orang Islam enggak? Enggak ada. Istrinya pun belum. Jadi kalau pengajian itu, kalau dakwah itu hanya didatangi, bolehnya hanya oleh orang yang sudah alim alim, Rasulullah enggak akan pernah bikin pengajian. Karena waktu itu tidak seorang pun yang masuk Islam. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar dharma bangsa. Semua bangsa Indonesia boleh datang ke sini. Kalau ada yang Kristen boleh enggak? Boleh. Enggak punya agama boleh? Boleh. Boleh semua. Yang penting kita mencari kebenaran bersama-sama. Mencari kejujuran. Bersikap datang dengan sikap yang suci hatinya. Tidak punya niat jahat. Mau belajar bareng-bareng. Membuat aman satu sama lain. Berarti Anda semua sudah mukmin kalau Anda sudah aman satu sama lain. Gitu ya Ustaz ya. Oleh karena itu saya ingin nanti kita akhiri dengan lagu yang Islam-Islam banget dalam tanda petik atau yang kebangsaan lagunya. Yang kebangsaan. Benar yang kebangsaan ya. Dan saya enggak akan tanya Anda ini orang baik atau buruk karena setiap orang harus melihat dirinya masih buruk, betul enggak? Termasuk saya. Boleh enggak saya di sini merasa lebih baik dari Anda? Kan enggak boleh. Kan begitu kan seharusnya. Jadi enggak kok terus saya datang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara. Kalau engkau wah itu kan wah koyok nabi-nabi yo gitu loh. Mbok sudah bersahabat saja, ketawa-ketawa, asal saling mencari kebaikan. Gitu ya maksud saya ya. Serem sekali-sekali enggak apa-apa asal bareng-bareng gitu loh. Nangis bareng, ketawa bareng, enggak usah terus. Allah, insyaallah. Masyaallah. Ayo, ayo. Lah. Yo-yo ngono, yo-yo gitu. Ngerti maksud saya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar dharma bangsa. Kenapa kok namanya dharma bangsa? Why? Why do you love me? Why? Soalnya kata dharma bangsa itu bagus banget. Itu masalahnya. Dharma itu artinya sedekah. Orang hidup itu ditentukan oleh dharmanya. Serve others. Semakin banyak kita melayani yang lain, semakin tinggi derajat kita. Maka pilihannya dharma, bukan zakat tapi sedekah. Dharma kan sedekah. Kalau sedekah kan inisiatif sendiri. Kalau zakat kan disuruh. Hebat mana? Hebat sedekah. Maka kenduri itu sangat baik. Selamatan. Sangat baik kalau niatnya untuk bersyukur sama Allah. Betul enggak? Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akhiri dengan lagu Medley Nusantara. Bersama-sama kita. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin dari beliau, dari pimpinan Dharma Bahasa, dari ini beliau dulu dosen, sampai sekarang dulu ketemu beliau pertama di Cempaka Putih. Saya diundang oleh Yarsis, waktu itu saya agak berkuasa di Indonesia, karena seluruh pasukan waktu itu mengacu ke saya di zaman reformasi. Saya bisa nurunin ini, naikin itu, saya bisa jaga ini, jaga itu, waktu itu. Saya tinggal di Kelapa Gading, sehingga Kelapa Gading kan kota Cina. Seharusnya dihancurkan oleh massa sebagaimana diglodok, tapi Kelapa Gading kan aman. Sampai akhirnya setelah reformasi Cina-Cina ngumpul, selamatan ngundang saya, terima kasih ke saya karena kalau enggak ada Cak Nun di Kelapa Gading hancur lebur Kelapa Gading. Kata mereka, saya kaget sendiri ya toh gitu. Padahal ya saya enggak merasa melindungi apa-apa, ya karena memang orang enggak jarah ke sana. Yang dijarah cuma diglodok sama Jakarta Tengah, Jakarta Kota aja. Kita diuji. Nah, saya tidak mau terpengaruh sama surga neraka karena saya fokus ke Allah. Kalau Anda fokus ke Allah, kira-kira dimasukin neraka apa surga? Ya, enggak usah dicari surganya, mesti dapat. Karena fokus kepada Allah. Kan itu enggak? Beliau punya toko, punya makanan misalnya, terus saya sibuk sama makanannya. Tapi saya gak pernah menyapa beliau, seneng gak dia? Jadi mending saya fokus ke dia, menyapa dia, salaman, ngobrol, minta pokok, gitu kan, segala macam. Dia seneng karena saya fokus sama beliau, saya dikasih makanannya gak? Kok asih berlimpah-limpah, gitu caranya mas. Kalau saya cinta sama Allah, Allah gak tega dong, gitu loh. Jadi jangan terpengaruh sama surga neraka, wong ente juga gak tahu surga, gak tahu neraka kok. Kan neraka surga itu kita gak tahu apa-apa sama sekali. Kata Rasulullah, begitu engkau membayangkan surga, bukan itu. Kan gitu. Jadi ngapain lo? Mending Allah jelas menjelaskan dirinya, aku ini Ahad, aku ini Wahid, aku ini Rahman, aku ini Rahim, aku ini Alim, aku ini Halim, aku ini Wadud, aku ini Matin. Kan gitu. Allah menjelaskan dirinya. Kalau Allah tidak menjelaskan dirinya, kita tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itulah gunanya agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak mengenal Allah. Kenalnya ya, ya ada yang tiga, ada yang, dulu kan matahari jadi Tuhan, bulan jadi Tuhan, jadi itu Tuhan banyak. Ada angin itu juga Tuhan, air Tuhan, banyak Tuhan, akhirnya jadi tiga. Setelah sekian abad jadi tiga, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kan gitu kan? Terus berkembang lagi jadi satu. Tuhan itu ya satu itu dok. Udah. Terusnya apa? Terusnya apa? Kalau mau memuncak lagi setelah satu apa? Udah gak ada lagi toh. Masuk Tuhan separuh, 3/4. Udah. Jadi kita sudah sampai ke puncak kesadaran. Yaitu namanya Tauhid. Nah sudah sama dengan, sudah dengan Tauhid hanya dengan Allah. Ya sudah gak usah mikir yang lain-lain. Makanya dalam cari uang juga jangan cari uang. Bikin orang lain percaya sama Anda. Bikin orang lain aman sama Anda. Maka Anda memproduksi apapun, berjasa apapun, orang merasa aman, maka Anda akan dititipi banyak jasa. Kan begitu dalam bisnis. Betul enggak? Kalau orang merasa aman sama Anda, berarti Anda al-amin. Kalau Anda al-amin, rezekimu banyak. Orang merasa aman sama Anda kok. Jadi fokusnya jangan ke uangnya. Fokusnya sama bikin diri kita menjadi orang yang orang lain merasa aman dan percaya sama kita. Maka uang akan datang, rezeki akan datang. Betul enggak? Itulah yang dimaksud tidak peduli sama surga. Sebenarnya enggak peduli itu juga pura-pura. Sama Allah, aku tidak peduli surgamu ya Allah. Itu kan itu Allah juga tahu. Allah itu juga acting gitu loh. Allah itu acting, mohon maaf ya. Ini agak dikit, saya buka dikit. Emang Allah kan marah. Aku marah kepada hambaku, gitu toh. Emang Allah punya kebutuhan untuk marah? Emang Allah kurang apa sampai marah-marah? Kalau kita semua kafir, Allah rugi enggak? Lah ya enggak. Untuk apa dia marah? Dia pura-pura marah supaya kamu itu mikir. Dia enggak marah beneran. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku lapar, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku kesepian, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menyapaku? Gitu. Masa Allah ngomong gitu? Terus kalau kita pakai bahasa literer, yang benar aja. Masa Allah butuh minum? Masa Allah lapar? Masa Allah kesepian? Kan gitu kalau kita pakai bahasa literer. Itu bukan literer. Itu tidak linier. Sama dengan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khalil Anwar. Emang benar 1000 tahun? Kan maksudnya enggak 1000 tahun benar toh. Maksudnya semangatnya tidak terbatas. Gitu loh. Tapi enggak terus 1000 tahun. Ya enggak. Jadi kalau Allah mengatakan, aku lapar. Bukan berarti Allah lapar. Dia cuma mengatakan, aku bertempat tinggal di rumah hamba-hambaku yang tidak punya makanan. Aku bersama mereka. Aku bersama hamba-hambaku yang kehausan, tidak punya minuman. Aku ada bersama hamba-hambaku yang kesepian, tidak ada yang menyapa. Kalau engkau menyapa mereka, berarti engkau menyapaku. Indah kan? Itu maksudnya Allah. Enggak terus Allah lapar bener. Aduh, lapar. Ya masa Allah lapar? Tapi begitulah Allah bermain sandiwara sama kita. Kan asik. Gitu loh. Terus kita Allahu Akbar dipuji-puji. Terus Allah senang dipujian. Enggak. Wong Allah itu tinggal kun gitu, bubar semua alam semesta ya bisa toh? Nah iya, jadi Allah itu enggak gitu. Maka saya sama Allah enggak mau terjebak ala burak-burak surga nih. Enggak akan aku terganggu oleh surga dan neraka karena aku cinta fokus hanya kepadamu ya Allah. Innama asyku basli wa husni illa ilaika ya Allah wala ila akhar. Itu kira-kira. Terus Yesus sana masuk surga gitu. Endingnya gitu loh. Terakhir sebelum kita nyanyi bersama. Ada dua orang di neraka. Allah suatu hari jalan-jalan lihat-lihat, aduh anak-anak ini ngapain di neraka? Ada yang disetrika pakai api, ada yang dimasukin kolam tai, ada yang macam-macam lah. Terus Allah tertarik sama dua orang. Bril, Jibril, sini Bril. Panggil dua orang itu yang sana sama yang sana. Suruh ke sini. Terus Jibril terbang. Anak dua itu diambil, dibawa ke Allah. Terus Allah gini. Ngapain kamu masuk neraka? Kira-kira. Gambaran kemanusiaannya. Tapi kan gak mungkin Allah begitu. Allah kan laisa kamitsli syai'un, tidak seperti apapun. Jadi ngomong apapun tentang Allah kan salah. Kita hanya menggambarkan untuk pemahaman kita. Ngapain kamu masih hamba raja. Menjawab, si A ini menjawab. Ya Allah, saya ini selama hidup gak pernah berbuat baik ya Allah. Sekalipun saya gak pernah berbuat baik, semua yang saya lakukan itu buruk. Terus kata Allah, Allah, ya pantas kamu masuk neraka. Kamu ngapain? Satunya, ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah taat kepadamu ya Allah. Satu kali pun aku gak pernah taat. Oh, pantas. Udah pulang. Itu akhirnya diusir sama Allah. Pulang. Balik sana. Nah, ketika Allah mengusir dua orang ini, reaksinya berbeda. Yang satu lari cepat sekali. Yang satu lari sambil noleh gini. Tertarik Allah. Ini ada dua fenomena ini. Ada dua gejala. Balik. Sini. Akhirnya oleh Jibril diambil lagi. Kenapa kamu tadi lari cepat sekali? Aku kan sudah bilang ya Allah, selama hidup di dunia aku belum pernah taat kepadamu. Begitu kamu perintah aku senang sekali, aku lari secepat-cepatnya demi ketaatanku kepadamu meskipun cuma sekali ini. Oh, jadi kamu lari cepat tadi karena taat kepadaku. Iya ya Allah, lumayan satu kali. Gitu kan. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga. Gitu mas. Terus, lah kamu ngapain? Kok tolah-toleh? Saya itu demi Allah, disuruh balik sama Allah tadi itu bingung. Ini maksudnya disuruh balik ke neraka apa ke surga? Saya bingung, gini-gini. Tapi akhirnya saya husnudzon kepada Allah. Pasti maksudnya disuruh pulang ke surga ini. Gitu. Oh, jadi kamu tadi husnudzon sama aku? Iya. Ya sudah, masuk surga. Gitu. Loh, begitu murahnya Allah mas. Makanya sekarang berusaha masuk neraka. Ya, siapa tahu nanti dipanggil Allah. Kalau dipanggil, kalau gak dipanggil mampus lo kan gitu. Oke, saya minta beberapa orang maju ke depan mas. Barang 5 orang untuk jejer bareng-bareng di sini. Ustaz maju satu soft sini mas. Sama ibu-ibu. Ibu nyanyi ke depan. 2 orang, 3 orang. Ibu-ibu mau ngapain? Yuk kita nyanyikan bersama medley Nusantara. Yuk, Kiai Kanjeng, standby. Yuk, duduk sini paling depan, karena jajannya di belakangnya. Yuk, Bismillah. Teksnya. Ini untuk Dharma Bangsa, pengajian kebangsaan. Ustaz, fadal. Syukuri bahwa Allah bikin kita. Jadi mengingat Allah itu juga dengan mengingat ciptaan-ciptaan Allah. Maka salah satu ciptaan Allah adalah kekayaan kebudayaan Nusantara Republik Indonesia ini yang kita nyanyikan. Kita mulai dari Bali, kemudian kita pergi ke berbagai macam daerah, baru nanti kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yuk. Thank you. kitchen, jangin janger kopja empon. Kopja sede, bade dopon. Kopja sede, bade dopon. Siar siar, giring macang eranti jabal tengah siar siar, giring macang eranti jabal tengah aku pada dan terkenang selama hidupku bila ku coba pergi jauh pisahkan diri dari kamu tanahku yang korang bimbu arorawa gombe hey yang korang bimbu arorawa gombe hey yang kide ubano kumo bimbu yumano kumo awe ande hey yang kide ubano kumo bimbu yumano kumo awe ande. Cahaya yang memancar dari ubun-ubun saudaraku. Semoga berdiri semuanya sesederhana ini. Saya sama Kiai Kanjeng memohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas semua kekurangan saya, karena saya baru kenal secara resmi dengan Anda malam hari ini. Pasti banyak hal-hal yang saya mungkin keliru, terlalu gini atau gitu. Saya mohon maaf atas semua kesalahan itu. Sebelum kita akhiri dengan Indal Qiyam, selawat Indal Qiyam, saya mohon dari via Dharma Bangsa bisa memberi kalimat-kalimat supaya kita ke depan bisa lebih apa namanya tertata dan lebih gembira meriah dan mendapat berkah dari Allah. Siapa yang akan mewakili? Insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi Anda sama saya pasti punya banyak kelemahan, mungkin salah dalam suatu langkah tertentu, mungkin khilaf, mungkin keliru, mungkin juga ada gejala ketersesatan pada kita. Oleh karena itu menurut saya yang terbaik adalah saling mendoakan. Mudah-mudahan yang baik semakin baik, yang masih keliru-keliru oleh Allah dibenahi menjadi baik. Saya tidak mengatakan saya benar, saya juga tidak bisa mengatakan saya sesat, tapi pokoknya kita saling mendoakan. Yang kalau ada yang masih kurang baik, kita doakan. Masih sesat, kita doakan. Kita tidak akan membenci siapapun. Saya mohon izin untuk mengumumkan satu hal. Dulu, sebelum Adam alaihissalam diciptakan, bumi sudah dihuni beberapa kali oleh makhluk ciptaan Allah sebelum manusia yang kita sebut Homo sapiens ini. Tapi gagal. Sebenarnya Allah memberi prinsip yang sama. Makhluk apapun sejak Muhammad, kemudian yang tertua adalah Kanzul Jannah, kemudian Jibril dan lain-lain, kemudian Jin, Banujan dan seterusnya. Prinsipnya cuma satu. Dilepas ke bumi, dilepas ke planet-planet, ke alam semesta, tujuannya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua, hampir semuanya tidak lulus. Setelah Nabi Adam turun sebagai Ahsani Taqwim, makhluk hibrid terbaru yang paling sempurna sesudah makhluk-makhluk yang lain gagal di muka bumi, itu pun masih mengalami 6 kali kegagalan. Di zaman Nabi Nuh kan mengalami umatnya dihukum karena gagal. Dan itu masal besar-besaran. Kemudian 6 kali sampai zaman Atlantis, zaman Sunda Wiwitan, zaman macam-macam. Zaman Inka Maya, ada 6 kali kegagalan. Dan sekarang ini kita di ambang kegagalan yang ketujuh kalau kita tidak berdiri bersama seperti ini. Dengan kita berselawat bersama, kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, insya Allah tahun ini akan beralih menuju hari depan di mana Anda semua seorang-orang yang diselamatkan Allah, karena Andalah yang akan membangkitkan masa depan bumi ini, terutama Republik Nusantara Raya kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda pulang ke rumah dikawal oleh tambahan malaikat. Oleh kemudahan-kemudahan dari Allah. Yarzukhu min khaythula yahwa. Kita ikhlas satu sama lain. Dan keikhlasan kita ini insya Allah akan menyebar ke seluruh Nusantara. Sehingga semua bangsa kita akan kompak menjadi satu. Untuk mengangkat kembali derajatnya. Untuk menyejahterakan kembali hidupnya. Dan untuk mendekatkan semuanya kembali kepada Allah SWT. Di bawah bimbingan kepemimpinan Muhammad SAW. Silakan dari sana urut. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.